Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo, Sofian Wanandi mengatakan, kalangan investor mulai resah dengan aksi provokatif unjuk rasa buruh yang semakin sering terjadi dan merugikan semua pihak. Buruh menuntut sejumlah hal, mulai dari kenaikan upah sampai yang terakhir penghapusan sistem outsourcing. Pengusaha meminta pemerintah serius menangani masalah ini agar iklim bisnis di tanah air menjadi lebih enak dan maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda? Ya, saya kira sebetulnya harusnya kan organisasi buruh ini berkomunikasi dengan baik ya. Itu tentunya itu harapan daripada kita sebagai pengusaha. Satu sisi mungkin buruh juga tidak mengerti bahwa di Indonesia ini kondisinya masih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemarin saja saya mendapatkan informasi bahwa di China itu sudah puluhan ribu perusahaan tutup. Nah, orang kehilangan pekerjaan. Kita di sini masih ada aktivitas pekerjaan. Dan kondisi ekonomi dunia ini sangat rentan hari ini. Nah, tentunya bagi buruh mungkin mereka tidak mengetahui ya terhadap hal itu. Nah, tentunya mestinya ada tata cara komunikasi ya, baik tripartit dan lain sebagainya. Harapan kita tentunya bahwa pemerintah aktif dalam hal ini untuk melaksanakan komunikasi. Agak rentan memang tentunya pihak investor sendiri wajar ya, tentunya sangat khawatir dengan kondisi yang demikian. Tentunya itu akan mempercepat masalah yang timbul secara ekonomi bagi kita. Tentunya di dalam hal ini pemerintah harus cepat tanggap dan aktif menangani agar pembicaraan tripartit itu bisa terlaksana. Komunikasi itu harus berlanjut, ya kan? Tentu dengan pengertian-pengertian di dalam hal itu. Itu satu ya, pada tingkat organisasi. Pada tingkat perusahaan-perusahaan tentunya hubungan perusahaan dan kondisi ekonomi harus dibicarakan secara transparan dan terbuka kepada karyawannya. Apa kondisi dan bagaimana keadaannya, ya kan? Saya kira transparansi di dalam hal kondisi-kondisi masing-masing perusahaan itu harusnya ada komunikasi yang baik. Itulah hubungan industrial Pancasila. Ya kan, tentunya di perusahaan-perusahaan yang deadlock di dalam hal itu, ya kan, ada hal-hal harusnya kan bisa dilihat, bisa dibicarakan, karena ini kan menyangkut secara keseluruhan, bukan hanya pada kepentingan pada satu titik saja. Lalu jika dilihat, kita mempunyai semua mekanisme mengenai sistem perburuhan yang diatur dalam undang-undang. Tapi mengapa masih saja terjadi aksi-aksi yang menimbulkan keresahan bagi investor yang ingin berusaha di Indonesia? Menurut Bapak, langkah tegas seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan terkait hal ini? Ya, kalau hukum diketengahkan tentunya hukum harusnya dijalankan gitu loh. Ya, dengan tegas di dalam hal itu. Saya kira itu yang harusnya. Karena kita ingin hukum itu adalah sebagai komandan di dalam hal itu. Ya, jadi ini kan masalah pelaksanaan, aturan-aturan itu sudah ada, ya kan? Dan aturan-aturan itu sudah disepakati terdahulu, tentunya aturan itu harusnya ditaati. Demikian Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.